rapi so tak sawang nangis ningati tansah kelingan manise janji janjimu kui ngelarani hati. Senajan aku loro neng sekuat nyonggo tatu sengono dodo perih rasane yen eling koe angel tambane. Wong sing